Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai pada ayat yang ke-6, penghalang dan rintangan yang ke-6 yang merintangi dan menghalangi penuntut ilmu di dalam menggapai ilmu, yaitu al-ghurur wal-ujub wal-kibru. Ghurur, tertipu. Al-ujub, bangga diri. Al-kibru, dan sombong. Dan kemarin sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah. Bahwa ilmu merupakan nur, cahaya yang Allah berikan ke dalam dada seorang hamba, sehingga cahaya tidak akan bersatu dengan kegelapan. Di mana ada cahaya, maka kegelapan akan hilang. Dan di mana ada kegelapan, maka cahaya akan hilang. Sehingga maksiat yang merupakan kegelapan ini akan menghalangi dan akan menghilangkan ilmu. Sebagaimana juga sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa dosa maksiat ini menjadikan dilupakannya ilmu. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan asar riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau mengadukan jeleknya hafalan beliau. Kemudian dibimbing oleh Al-Imam Waqi' rahimahullah untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian juga beliau rahimahullah telah menjelaskan dan menyebutkan beberapa ayat dan juga hadis yang menunjukkan bahwa kesombongan ini menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Dan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tawadu, sebagaimana dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah, afdalul asya atazayyudu minal ilm. Sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling mulia adalah berbekal, menambah dari ilmu. Menambah apa? Ilmu. Tazayyud, selalu mencari dan mencari, selalu menambah dan menambah ilmu. Itu suatu yang paling afdal. Satu hari tahu satu ilmu, ditambah hari berikutnya dengan satu ilmu, dan seterusnya. Itu perkara yang paling afdal, yang paling mulia. Fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafian istabadda bi ra'yihi fa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah. Maka sungguhnya barang siapa yang merasa cukup, iktisar, merasa cukup atas apa yang dia ketahui, merasa cukup dengan ilmunya, ah, ilmu saya sudah banyak ini, saya sudah belajar bertahun-tahun, sudah banyak yang saya ketahui, sudah cukuplah ini saja. Fadhannahu kafian, dia menyangka ilmu yang ada pada dia kafian, sudah mencukupi bagi dia dalam semua hal, tidak perlu tambahan, tidak perlu belajar lagi. Istabadda bi ra'yihi, maka dia akan keras kepala. Istabadda bi ra'yihi dalam kamus artinya keras kepala. Dia akan apa? Melakukan dan mengamalkan serta berpegang teguh dengan pendapatnya. Tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Fasara ta'zimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah. Maka jadilah pengagungan dia kepada dirinya, merasa sudah besar. Kenapa? Sudah belajar banyak, sudah nyantri bertahun-tahun, sudah banyak kitab yang diselesaikan, sudah banyak hafalan yang dihafalkan, merasa besar. Mani'an, ini penghalang, menjadi penghalang minal istifadah, dari mengambil manfaat, mungkin dari orang lain. Mungkin dari apa? Orang lain. Kalau orang itu sudah merasa besar, sudah merasa berilmu, sudah merasa pandai, gengsi untuk mengambil manfaat dari orang lain, gengsi untuk mengambil faedah dari orang lain. Sama-sama nyantri, saya lebih lama kok, masa ngambil ilmu dari dia? Menjadi penghalang apa? Mengambil faedah, mengambil ilmu manfaat dari orang lain, padahal dirinya selalu butuh sebenarnya. Dan dia, sebagaimana yang kita ketahui, berapapun umur yang kita berikan untuk belajar ilmu agama, itu baru sedikit yang kita ketahui, baru sedikit yang kita ilmui. Kalau sudah merasa besar sehingga tidak mau mengambil faedah dari orang lain, berarti merasa cukup yang sedikit tadi, padahal yang belum diketahui masih banyak. Yang ilmu itu dikatakan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, sangat luasnya ilmu. Umur yang kita berikan belum bisa mengambil ilmu kecuali sedikit saja. Kalau sudah merasa cukup dan yang sedikit, ini sebagai penghalang dari faedah yang disampaikan oleh orang lain, apalagi dari muridnya, apalagi dari orang yang di bawahnya. Gengsi tadi, dari temannya saja gengsi, sama-sama belajar kok, sama-sama nyantri, kelasnya juga sama, gurunya sama, masa ambil manfaat dari dia? Gengsi. Dan ini sesuatu yang jelek. Kenapa? Tidak mau mengambil faedah dari orang lain, bahkan keras kepala. Qala rahimahullah, qala, kemudian beliau mengatakan, ghaira anna iqtisara ar-rajuli ala ilmihi idza ma zajahu naw'u ru'yatin linnafsi habasa an idraqis sawab, na'udzu billahi min dzalik. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, selain sesungguhnya seseorang mencukupkan dirinya dengan ilmu yang ada padanya, cukup dengan ilmu saya, tidak butuh dari orang lain, tidak butuh tambahan. Idza mazajahu, apabila bercampur dengannya, nau'u ru'yatin linafsi, satu jenis dari melihat untuk dirinya. Artinya satu jenis apa? Bangga diri. Merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan, kemudian dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan dia menganggap dirinya ini besar, punya kedudukan. Khabasan idrakis sawab, maka itu akan menghalangi, akan mencegah dari apa? Dia menjangkau kebenaran. Dia tidak akan sampai kepada kebenaran. Kenapa? Dihalangi oleh merasa cukup yang dibarengi dengan bangga diri. Nau'u ru'yatin li nafsi. Saya sudah belajar. Saya siapa sih di sini yang lebih lama dari belajarnya dengan saya? Siapa sih yang lebih banyak hafalannya dari saya? Dibarengi dengan seperti itu, akhirnya apa? Dia terhalang dari mendapatkan kebenaran. An idrakis shawab. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Apa yang seperti itu? Merasa cukup dengan ilmunya yang sudah dipelajari. Yang berikutnya, sudah merasa cukup, menganggap dirinya besar. Menganggap dirinya apa? Besar. Sehingga tidak mau menerima masukan dari orang lain. Tidak mau menerima faedah dari orang lain. Kenapa? Merasa besar. Qala rahimahullah wa sadaqa Aliyun ibn Thabitin haynama qal, dan sungguh benar Ali bin Thabit rahimahullah ketika beliau mengatakan al-ilmu afatuhu al-ijabu wal-ghadab, ilmu perusaknya adalah al-ijab. Yang merusakkan ilmu itu apa? Pertama al-ijabu, bangga diri. Apa? Bangga diri, di bawah sombong. Jadi merasa lebih besar. Oh, saya kok. Ketika ditanya bisa jawab, siapa? Oh, saya. Siapa lagi? Bangga diri. Walaupun belum masuk pada sombong, tapi bangga diri, merasa besar. Yang kedua, wal ghadabu, dan marah. Marah itu merusakkan ilmu. Ketika seorang marah, dia tidak bisa mengambil ilmu, tidak bisa belajar. Wal malu afatuhu, dan harta. Afatuhu perusaknya. Yang merusakkan harta adalah at-tabdhiru wan-nahbu, tabdir, boros. Pemborosan ini merusakkan harta. Apa itu pemborosan? Membelanjakan harta bukan pada jalan yang halal, atau membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, lebih dari kebutuhannya. Tabdir. Yang kata Allah apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang boros, para pemboros, itu adalah teman-temannya syaitan. Ini yang merusak harta. Secara khusus yang merusakannya adalah apa? Pemborosan. Dan pemborosan, boros dalam semua hal tidak boleh. Dalam semua hal apa? Tidak boleh. Dalam semuanya. Boros air tidak boleh. ya, dalam berwudu, boros lebih dari kebutuhan. Umpamanya Rasulullah merintahkan berwudu 3 kali, dia 4 kali. Ini apa? Kata Rasulullah, qad dzalama wasa'a, telah berbuat zalim dan berbuat jelek, berdosa, boros, jelek. Boros air dalam mandi, jelek. Dan semua yang namanya boros adalah jelek. Qala wa nahbu, dan rampasan, yaitu dirampas. Mungkin dengan dibegal, mungkin dengan dirampok. Ini merusakkan harta, perampokan, pembegalan, dan yang semisalnya. Termasuk di dalam majalah merampas dengan cara yang tersembunyi. Apa tersembunyi? Penipuan, pencurian. Ini merusakkan harta. Qala rahimahullah, qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, yambagi lil alimi an yada'a turaba ala ra'sihi tawadu'an lillah. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seyogyanya bagi seorang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar, dan sebelum menjadi alim menjadi santri, menjadi muta'alim, menjadi orang yang belajar, seyogyanya apa? Seyogyanya bagi dia untuk meletakkan tanah di atas kepalanya. Meletakkan apa? Tanah di atas kepalanya. Untuk apa? Tawadu'an lillah, dalam rangka tawadu', rendah hati atau rendah diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai bangga diri, jangan sampai sombong. Tawadu, kalau diletakkan tanah di atas kepalanya, ini loh seorang pelajar, ini loh seorang santri ataupun guru, lebih rendah dari tanah, yang tanah letaknya adalah rendah, sehingga tidak merasa besar, tidak bangga diri, bahkan masuk di atasnya tidak sombong. Karena kesombongan adalah penyakit iblis. Sebagaimana mengatakan apa? Khalaqtahu khalaqtani ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, merasa lebih besar, sombong. Kenapa sombong? Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia, Adam alaihissalam, dari tanah. Ketika bangga diri kemudian sombong, celaka. Itu penyakit iblis. Maka kata beliau rahimahullah, seyogyanya, seharusnya seorang pelajar, seorang alim, untuk apa? Tawadu, rendah hati, tidak bangga diri dan tidak sombong, tidak merasa besar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ai para ulama, al mutawadhi'u min tulabil ilmi aktsaru ilman. Orang yang tawadu, rendah hati, dari para penuntut ilmu, aktsaru ilman, mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya. Orang yang paling banyak ilmunya. Kenapa? Sebagaimana padi, semakin tua, semakin menguning, arahnya ke atas atau ke bawah? Semakin menunduk, semakin tawadu, semakin berisi, semakin tawadu. Awalnya berdiri, kemudian berisi, kemudian berisi, kemudian menunduk. Itu padi. Semakin berisi, semakin nunduk. Yang paling menunduk itu yang paling banyak apa? Isinya. Ya, kan ada yang menunduk sampai husu ada yang iya kan padi. Kata para ulama apa? Al-mutawadhi'u min tulabil ilmi aktsaru ilman. Orang yang tawadhu, rendah hati dari para penuntut ilmu, tidak bangga diri, tidak sombong, itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanal munkhafidha aktsarul baqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah apa? Aktsarul baqa, yang paling banyak apanya? Tempat yang paling banyak apa? Ma'an, airnya. Lihat. Ya, tempat yang miring bawah rata. Mana yang paling banyak airnya? Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Ini kata para ulama. Yang paling bawah berarti apa? Yang paling tawadhu, yang paling rendah. Yang paling rendah itulah yang paling banyak airnya. Qala rahimahullah wa qila li hakim. Dikatakan kepada hakim, man ni'matul lati la yahsudu 'alaiha sahibuha. Apa itu nikmat yang la yusadu 'alaiha sahibuha, yang tidak akan seseorang itu hasad, iri kepada pemiliknya? Apa yang kalau dimiliki oleh seseorang tidak ada orang yang hasad kepadanya? Kala beliau mengatakan at-tawadhu. Tawadhu. Kalau orang itu punya harta, banyak orang yang hasad. Punya kendaraan baru, banyak orang yang hasad. Tapi kalau seorang itu tawadhu, tidak ada orang yang hasad kepadanya. Tidak ada orang yang iri kepadanya. Kilalah ditanyakan kepada beliau Al-Hakim, famal bala'u alladhi la yurhamu 'alaihi sahibu. Apa itu bala, musibah yang tidak dirahmati pemiliknya atas musibah tersebut, tidak dikasih sayangi dengan sebab musibah tersebut? Qala al-ujubu. Ujub. Kalau seorang itu tertimpa oleh ujub, bangga diri, tidak ada orang yang belas kasihan. Tidak ada orang yang menyayangi dia. Tidak ada orang yang mengasihi dia. Kata beliau rahimahullah, disebutkan dalam Al-Jami. Musibah dan bencana, yang dengan musibah itu orang yang terkena tidak ada yang menyayanginya, tidak ada yang mengasihinya. Musibah apa itu? Al-ujub. Bangga diri. Kalau seorang itu bangga diri, merasa besar, tidak ada orang yang senang kepadanya. Tidak ada orang yang belas kasihan kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, falyahdhari talibu min hadhi sifatiz zamimah. Maka hendaknya seorang talib, seorang pelajar, santri, dan kita semua adalah santri, hendaknya waspada dan hati-hati min hadhi sifatiz zamimah, dari sifat-sifat yang tercela ini. Itu apa? Tertipu. Merasa punya ilmu, tertipu dengan ilmunya. Merasa sudah belajar, tertipu dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian bangga diri, merasa besar. Oh, saya sudah menghafal ini, saya sudah belajar ini, menghafal itu. Kemudian masuk di atasnya, sombong. Siapa sih yang lebih banyak ilmunya dari saya? Itu belajar baru kemarin sore. Itu baru belajarnya setahun aja kok. Bangga diri. Meremehkan dan merendahkan orang lain. Apa kamu? Oh, kamu baru kelas 7 aja kok ngajari. Saya sudah kelas 11 ini. Sombong. Merasa apa? Lebih besar dan merendahkan yang lain. Hendaknya, kata beliau, waspada dan hati-hati dari sifat yang tercela ini. Allati yamkutuhallah, yang sifat-sifat itu dimurkai oleh Allah. Wa yamkutuhal mu'minun, dan sifat-sifat itu dimurkai oleh orang-orang yang beriman. Fa inna man tawadhu'a lillahi rafa'ah, maka sesungguhnya barang siapa yang tawadhu karena Allah, tawadhu untuk Allah. Kenapa tawadhu? Allah memerintahkan untuk tawadhu, untuk rendah hati. Tawadhu-nya untuk Allah. Tawadhu-nya karena Allah. Karena melaksanakan perintah Allah. Rafa'ahu, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan meninggikan kedudukannya. Wa dhittuhu, dan lawannya, man lam yatawadhu' lillah safula. Lawannya, barang siapa yang tidak mau tawadhu' untuk Allah, barang siapa yang tidak mau tawadhu' kepada Allah, merasa bangga diri, sombong, merendahkan orang lain, saful, dia akan rendah, dia akan hina. Maka orang yang bangga diri, orang yang sombong, dia akan menjadi hina. Menjadi apa? Menjadi hina. Wa idza hadatsathu nafsuhu bi syai'in min dzalika falyadhkur ma'alahu wa masirahu. Dan apabila terbetik dalam jiwanya sesuatu dari yang demikian itu, terbetik muncul di dalam jiwanya apa? Bangga diri. Iya ya. Siapa sih yang hafalannya paling banyak? Siapa sih mondoknya paling lama? Siapa? Muncul rasa apa? Bangga diri. Kemudian berikutnya apa? Siapa itu? Itu menghafal aja tidak lancar-lancar. Kalau muncul seperti itu, falyadhkur ma'alah, hendaknya dia mengingat tempat kembalinya kemana. Wa masirahu, dan perjalanannya kemana. Hendaknya dia mengingat apa? Perjalanannya kemana, tempat kembalinya itu kemana, ke surga atau ke neraka. Perjalanannya itu kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Wal ya'lam, dan dalam dia ketahui, anna hunaka man wa asgharu minhu sinnan wa akbaru minhu ilman. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa di sana ada orang yang lebih kecil dari dia umurnya. Sinan, umurnya apa? Lebih kecil, lebih muda. Wa akbaru minhu ilman, dan lebih besar darinya ilmunya. Ada yang lebih kecil tapi apa? Ilmunya lebih banyak. Ilmunya lebih besar. Hendaknya dia selalu ingat itu. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun, dan setiap yang di atas orang yang berilmu, alimun, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Setiap ada, oh ini dia tahu, pasti ada yang lebih tahu lagi. Oh ini alim, pasti ada yang lebih alim lagi. Hendaknya selalu mengingat, saya sudah belajar ini, pasti ada yang lebih dari kita belajar ini. Kita merasa tahu atau kita sudah tahu, pasti ada yang lebih tahu dari kita. Kata beliau, hendaknya selalu mengingat seperti itu. Bahwa kalau kita sudah punya ilmu, pasti ada yang lebih berilmu dari kita. Kalau kita sudah banyak menghafal, pasti ada yang lebih banyak hafalannya dari kita. Untuk apa mengingat itu? Supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak bangga diri, dan lebih dari itu supaya kita tidak sombong. Kenapa? Oh, ternyata saya belajar sudah tahu, ada yang lebih tahu lagi. Saya sudah banyak menghafal, ternyata ada yang lebih hebat hafalannya dari saya. Sehingga apa? Menjadi tawadhu, tidak sombong, tidak bangga diri. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada hamba-hamba Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.